Kita pulang sebentar hadis 701 ya. Belum selesai waktu itu. Wa'an Muawiyah ibn Hakam As-Sulam. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulam. Ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabiyun Jalil, penulis wahyu, ipar Nabi, didoakan oleh Nabi. Keutamaannya banyak sekali. Muawiyah bin Abu Sufyan, yang hari ini sebagian kaum muslimin mencaci maki beliau. Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini Muawiyah bin Hakam As-Sulami, berbeda. Terkenal Muawiyah bin Hakam As-Sulami dengan hadis Aina Allah, di mana Allah berada. Hadis ini panjang, tetapi beliau mengambil syahidnya, maka tidak dibawakan sampai selesai. Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, waktu itu beliau baru saja masuk Islam, baru beberapa hari masuk Islam. Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz 'atasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada seorang laki-laki atas. Apa? Bersih. Ada seorang laki-laki ketika sholat itu bersih. Ini kisah yang diceritakan oleh Muawiyah bin Hakam. Lalu aku mengucapkan yarhamukallah. Zahirnya si rajul ini mengucapkan alhamdulillah. Gitu. Karena kita tidak boleh mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, seorang sahabat di hadapan Ibnu Umar, ya, tidak salah. Di hadapan beliau ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah oleh Ibnu Umar, didoakan ya hamukallah, semoga Allah merahmati. Sebelumnya ada orang yang bersin diam saja tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Ibnu Umar diam saja. Kemudian setelah itu ada yang lain bersin mengucapkan alhamdulillah, maka Ibnu Umar mendoakan dengan yarhamukallah. Yang pertama tadi, yang bersin pertama tadi protes. Ini engkau doakan yarhamukallah. Kenapa tadi aku bersin engkau tidak doakan aku yarhamukallah? Ibnu Umar menjawab, engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, engkau tidak mengucapkan alhamdulillah, maka aku tidak mengucapkan ya hamukallah. Si orang ini protes, aku mengucapkan alhamdulillah, cuma dalam hati. Aku enggak dengar. Ya, Ibnu Umar enggak kalah akalnya. Ya, saya juga ucapkan ya hamukallah juga dalam hati. Ya, dari sini pemahaman beliau, pemahaman para sahabat bahwa yarhamukallah hanya diucapkan kepada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, berarti sekali lagi si rajul tadi yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah hanya tidak disebut. Maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami menjawab dengan yarhamukallah ketika sholat. Ketika sholat. Nanti akan kita lihat apakah ini benar atau salah. Faramanil qaum bi absarihim, maka orang-orang melihat aku, melirik aku, menghadapkan wajahnya kepadaku, memperhatikan aku. Karena aneh, tidak menjadi kebiasaan sedang sholat mengucapkan ya rahmukallah. Aku mengatakan wa tukla ummiyah. Sulit diterjemahkan, ya. Membawa nama ibunya, maksudnya ucapan-ucapan oh, celaka, binasa, seperti itu. Karena banyak ucapan-ucapan yang apabila diterjemahkan dengan faidah, dengan secara kamus, maka tidak nyambung. Ya, engkau tidak punya ibu. Ya, celaka hidungmu disebut hidung. Tentu dalam bahasa kita juga ada terjemahkan tidak boleh letarlah secara kamus. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian memperhatikan aku? Ngomong. Berarti ngomong kan? Sedang sholat. Kenapa? Ya gak tahu, baru masuk ke sholat. Ya. Ilmu itu kan bertahap. Tidak mungkin begitu masuk Islam kemudian tahu semua mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tentu tidak mungkin. Baru saja masuk Islam sudah cukup bagi dia mengimani, memahami kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lihat seorang sahabat berbicara ketika sholat. Masya'nukum tanduruna ilayya. Kenapa kalian memperhatikan aku? Ada apa? Fajalu yadribuna biaidihim ala afqadihim. Maka orang-orang memukulkan tangannya ke paha mereka. Memukulkan tangannya ke paha mereka. Tidak ngomong. Ya, tidak mengucapkan hus atau apa, tapi memukulkan tangannya ke paha. Falamma raaituhum yutammitunani. Akhirnya aku paham bahwa mereka melarang aku bicara, menyuruh aku diam. Lakinni sakattu, lalu aku diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bi abi huwa wa ummi. Ini sama ini. Kalau diterjemahkan letterlock, maka demi bapakku, dia dan ibuku. Padahal sumpah tidak boleh kecuali demi Allah. Maka bi di sini bukan sumpah, walaupun diartikan demi. Ini agak sulit. Karena dalam bahasa kita ketika mengucapkan demi berarti sumpah. Demi langit, demi bumi, demi Allah, berarti sumpah. Tapi ini bukan sumpah, tetapi diterjemahkan dengan demi. Nah, ini agak sulit. Ya. Dan kita tahu bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Bersumpah dengan nama Allah dan sumpahnya palsu, dosa besar. Dosa besar. Bersumpah benar tidak palsu, tetapi tidak dengan nama Allah, demi langit, demi bumi, demi Rasulullah, demi Jibril. Maka ini lebih besar lagi dosanya karena kufur syirik. Ya, maka bersumpah harus dengan nama Allah. Sementara kita lihat dalam Al-Quran, demi masa, demi waktu duha, dan seterusnya, seolah seperti sumpah. Tapi itu bukan sumpah yang dimaksud larangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang muallim. Apa muallim? Isim fa'il dari 'allama yu'allim, pengajar. Beliau kan pengajar, kan guru. Aku belum pernah melihat sebelum dan sesudah ini seorang muallim, seorang pengajar yang lebih bagus, lebih santun dari beliau. Kenapa? Karena dia merasa kalah besar bahwa dalam sholat tidak boleh bicara, tidak boleh mengucapkan yarhamukumullah, tetapi dia lakukan dan Nabi tahu. Dia membayangkan bahwa Nabi akan marah besar, Nabi akan membentaknya, menghardiknya, mungkin menghukumnya. Dia membayangkan seperti itu, tapi ternyata tidak. Wallahi, aku belum pernah melihat seorang muallim, seorang pengajar sebaik beliau. Wallahi ma kaharani wala dorobani wala syatamani. Beliau tidak menghardik aku, tidak membentak aku, tidak memukul aku, tidak mencela aku. Padahal dalam hatinya dia merasa bahwa Rasulullah pasti akan marah besar. Ya, dari sini kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau marah lihat-lihat orangnya. Nabi pernah marah besar kepada Usamah bin Zaid. Nabi pernah marah besar kepada Aisyah. Nabi pernah marah besar kepada seorang yang dadanya menonjol lebih dari yang lain ketika sholat tidak lurus. Tetapi terhadap orang ini beliau tidak marah, karena beliau tahu siapa Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Baru saja masuk Islam, wajar memaklumi. Inilah akhlak beliau. Jadi jangan disamakan. Oleh karena itu seorang muallim berhadapan dengan mad'u harus lihat-lihat ini siapa. Ya. Sudah lama ngaji, sudah paham, tentu bolehlah dimarahi. Tapi baru ngaji, belum paham, apalagi baru masuk Islam, tentu harus dimaklumi. Waqal, lalu Nabi bersabda, Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Muawiyah, salat ini tidak boleh ada ucapan di dalamnya, ucapan manusia tidak boleh. Dari salat dari awal sampai akhir tidak ada ucapan manusia. Ucapan manusia sehari-hari, kamu sudah makan atau belum, begini begitu, bertanya menjawab. Walaupun bahasa Arab tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dari takbir sampai salam adalah ucapan sholat, zikir wirid sholat, doa dalam sholat, bukan ucapan manusia sehari-hari. Innama hiya at-tasbihu wa at-tadbiru wa qira'atul Qur'an. Secara garis besar beliau menjelaskan bahwa di dalam sholat ini isinya adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Beliau tidak membawakan tahlil, padahal tahlil ada di situ. Ya, ini bukan pembatas, tetapi contoh. Contoh yang dibawakan oleh beliau tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Tidak boleh ada ucapan manusia masuk di dalam sholat. Tidak boleh berbicara. Ya, yang boleh berisyarat, maju sedikit, mundur sedikit, jangan di situ, agak ke sini rapat. Ini boleh kita ucapkan dengan isyarat, bukan dengan lisan. Dengan lisan tidak boleh. Ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan para hadis, para perawi sering mengucapkan ucapan seperti ini untuk kehati-hatian. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka ingin apa yang mereka bawakan ini betul-betul sabda Nabi. Kalau berbeda dengan sabda Nabi, maka sudah terkena udzur au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku mengatakan, Muawiyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni haditsu ahadin bi jahiliyah. Aku baru saja keluar dari jahiliyah. Berarti baru saja masuk Islam. Berarti di luar Islam adalah jahiliyah. Di luar Islam adalah jahiliyah. Adapun zaman jahiliyah tidak terulang. Maka orang mengatakan hari ini kita kembali zaman jahiliyah, ini ucapan keliru, salah. Zaman jahiliyah sudah lewat. Zaman di mana menjelang Nabi diutus. Kemudian Nabi diutus, beliau tidak jahil, disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh Ali, disusul oleh Utsman, Khadijah dan seterusnya. Lalu orang-orang meninggalkan jahiliyah. Sampai akhirnya habis jahiliyah itu, zaman jahiliyah habis. Karena zaman jahiliyah di mana zaman Allah tidak disembah, kecuali dengan cara yang salah. Allah tidak ditauhidkan. Tidak ada akidah yang sahihah, kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Nah, tentu berbeda dengan hari ini. Maka walaupun banyak kemaksiatan luar biasa hari ini, kita tidak boleh menyebut zaman sekarang ini sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah berlalu. Waqad ja'a Allahu bil Islam wahai Rasulullah, aku baru saja keluar dari zaman jahiliyah, baru saja masuk Islam. Allah telah mendatangkan Islam kepada diriku. Wa inna minna rijalan ya'tunal quha. Di antara kami ada orang-orang yang mendatangi quha. Apa quha? Jamak dari kahin. Orang-orang yang yazumuna annahum ya'lamul ghaib. Bahwa ada orang-orang yang menyatakan bahwa mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Apa yang akan terjadi pada si bulan besok, apa yang terjadi pada bisnis si bulan, bulan depan, tahun depan, ini semua gaib. Oh, ada orang yang tahu dan itu tidak berdasarkan pertimbangan ilmiah, ini disebut kuha, gaib, dukun. Dan Nabi melarang kaum muslimin mendatanginya. Bahkan terancam amalnya selama 40 hari tidak diterima. Man ataka hinan wa sa'alahu an syai'in kutibat anhu taubatu arba'ina. Terancam tertutup taubatnya, terancam amalnya tertolak selama 40 hari 40 malam. Orang yang mendatangi dukun dan dia bertanya tentang sesuatu. Ya. Yeah. Mendatangi dukun, bertanya tentang sesuatu yang gaib tentunya, yang tidak mungkin ada yang tahu kecuali Allah. Bukan urusan-urusan lain, muamalah lain. Fa in saddaqahu bima qaal faqad kafara. Kalau dia membenarkan apa yang dikatakan si dukun, maka dia telah kafir. Ini ancaman kafir bagi orang yang mendatangi dukun. Dan dukun ini apapun dia menamakan dirinya, ketika dia menyatakan bahwa mengetahui hal yang gaib, maka dia kafir. Walaupun orang menyebut dia sebagai ulama, kiai, orang tua, orang pintar, apapun. Jadi nama itu enggak ada harganya. Ya, hakikat. Nama itu tidak boleh dipegang. Yang dipegangi hakikat itu. Ya, Pak, kita enggak judi, Pak, ya. Tapi kalau Bapak ini, Bapak dapat ini, kalau saya yang begini, saya yang dapat, Pak, ya. Tapi ini enggak judi, Pak, ya. Sepakat, Pak, ya. Enggak bisa. Ya. Nama dirubah siapapun bisa. Tapi hakikatnya tidak bisa dirubah. Kalau ada yang kalah, ada yang menang, maka itu judi. Ya. Kalau saya sakit, maka saya dapat, tiba-tiba saya dapat 100 juta misalnya. Tapi kalau saya enggak sakit, uang yang saya setorkan hilang. Ya. Mau dikasih nama apapun, intinya itu adalah judi. Mau dikasih judul apa, karena ada kalah, ada menang. Ada menang, ada kalah. Berbeda dengan jual beli, semuanya menang, semuanya untung. Yang beli untung karena mendapatkan barang yang dia inginkan, yang jual untung karena dia mendapatkan uang yang dia inginkan. Ya. Faqal, lalu Nabi mengatakan, fala ta'tihim, jangan engkau mendatangi mereka, jangan engkau mendatangi dukun ini. Jadi larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asal larangan adalah haram. Kultu, aku berkata lagi, wa minna rijalun yatatayyaru, di antara kami ada laki-laki. Kata rijal, laki-laki tidak mencakup hanya jenis kelamin, artinya wanita masuk di sini. Yeah. Banyak kata-kata rajul, rijal, tapi yang dimaksud laki dan perempuan. Dan begitulah faedah syar'i. Apa yang Allah wajibkan kepada seorang laki-laki, maka Allah wajibkan pula kepada para wanita. Apa yang Allah wajibkan kepada para wanita, maka Allah wajibkan pula kepada para laki-laki. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Seperti kewajiban salat berjamaah, wanita tidak. Kewajiban jihad cari nafkah, wanita tidak. Ya. Kewajiban menunggu masa iddah, laki-laki tidak ada. Ini sudah ada pengkhususan. Wa minna rijalun yatatayyaru, di antara kami ada orang-orang yang bertatayur, tentang tatayur, ya kan? Menganggap sial nasib kita karena sesuatu dan itu tidak ada hubungannya. Dan Allah telah berikan akal kepada kita untuk membedakan ini ada hubungannya atau tidak. Tidak perlu orang cerdas, tidak perlu IQ tinggi, tidak perlu menjadi profesor doktor dulu untuk mengetahui ini asbab atau bukan. Allah telah berikan kepada kita semua. Kalau tidak tahu, berarti dia tidak wajib sekolah. Kalau dia tidak tahu, dia tidak wajib puasa. Apa? Dia tidak waras. Dia gila. Ya. Oleh karena itu wajib kita menjauhi apa yang bukan asbab dijadikan asbab. Kita semua tahu bahwa asbab supaya dagangan kita laris apa kita tahu. Ya. Supaya kita mendapat gaji besar, asbabnya apa kita tahu. Gitu ya. Supaya orang-orang menghormati kita, gimana caranya kita tahu. Yang bukan asbab haram kita lakukan. Kan sering kita mendengar. Kalau Anda ingin dihormati orang, dimuliakan orang, disegani orang, ya kan? Maka jangan lupa mandi malam Jumat Kliwon. Ini kan enggak ada hubungannya, apa hubungannya? Aina tafuyu. Dan banyak ini diyakini oleh masyarakat bahkan kaum muslimin. Tetapi ucapan kalau ingin dihormati ya hormati orang lain, murah senyum, ya suka menolong, menegur orang, salam, semua orang tahu. Ini semua, ini tidak tafsir. Pengen dagang laris begini begini begini. Jadi insya Allah kita tahu mana yang tafsir, mana yang bukan. Nah yang diharamkan adalah tafsir. Tafsir adalah berkeyakinan kita sial karena sesuatu dan itu tidak ada hubungannya. Kita sakit-sakitan karena rumah kita catnya begini, kita dagangan bangkrut karena rumah kita madep kemari, madep ke situ. Jadi tidak ada hubungannya, ini tatayyur dan ini haram, bahkan terancam syirik karena menjadikan yang bukan asbab sebagai asbab. Salah satu yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam syirik adalah meyakini sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab. Ya, ada di sini maka Nabi bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyara." Wa fi riwayatin, "Man 'allaqa syai'an." Barang siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu, maka dia telah syirik. Ini jawami'ul kari. Ucapan Nabi yang ringkas padat isinya dalam. Artinya menggantungkan sesuatu tentu dengan keyakinan. Dengan keyakinan bahwa rumah ini tidak akan kebakaran, rumah ini tidak akan kemalingan. Begitu, maka dia gantungkan sesuatu. Maka itu syirik. Ya. Dan orang yang bertakayur terancam akan keluar dari 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Qal Nabi bersabda, "Zaka syai'un yajidunahu fi sudurihim." Itu sesuatu yang ada di dada mereka, di hati mereka. Jadi keyakinan mereka saja. Bukan menjadi kenyataan, bukan menjadi asbab. Fala yasuddannahum. Jangan sampai itu menghalang-halangi mereka. Artinya, janganlah tafayur itu diikuti. Ya, tapi dirusak. Tafayur itu harus kita rusak, harus kita hadapi. Gitu ya. Oleh karena itu ketika masyarakat jahiliyah meyakini bahwa nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Masyarakat jahiliyah waktu itu berkeyakinan kalau ada orang nikah di bulan Syawal maka itu mendatangkan sial. Maka Nabi sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ini maksud beliau. Jangan menghalangi. Ya. Oleh karena itu kalau ada keyakinan di kita, keyakinan tatayur, kita lawan. Gitu ya. Barang siapa yang mereka meyakini, masyarakat kita meyakini kalau nikah di bulan Syura, bulan Muharram, bahaya. Sengaja kita nikah di bulan Syura. Dan sebarkan undangan. Kalau perlu satu Syura. Kalau perlu malam satu Syura. Gitu ya. Untuk melawan. Sebagaimana sunnah Nabi SAW. Gitu. Orang takut dengan angka 13 misalnya. Ah, kita sengaja cari ruku, cari rumah, cari yang angka 13. Ya. Ah, ini salah satu dakwah. Dakwah bil'ah. Dan wajib bagi kita untuk tidak takut. Yang takut harus belajar lagi. Ya. Saya sih gak takut, sih gak percaya. Tapi ya untuk amannya lah. Nah, ini apa ini? Ya. Apa ini? Berarti dia harus belajar tauhid lagi. Dia tidak boleh takut dengan sesuatu yang bukan asbab. Kalau saya takut dengan ular berbisa, saya lari dari terbirit-birit dari kejaran singa, saya menjauhi orang gila yang sedang ngamuk, syirik apa tidak? Tidak, karena ini memang asbab. Ini memang asbab, tapi takut dengan angka 13, takut dengan jimat, takut dengan raja wafat ini itu. Ini syirik, karena itu bukan asbab. Sama sekali bukan asbab. Ya. Jadi betul-betul syirik menjadikan manusia itu bodoh. Bodoh sekali. Sangat-sangat bodoh. Sebagian kaum kita takut pada orang yang sudah mati, hantu. Ya. Sementara masih hidup, malah dia gak takut. Begitu mati malah takut. Aneh sekali. Ya. Sangat aneh sekali. Dan ini kan menjalar ke anak-anak. Ini sama orang mati itu takut. Bagaimana mati takut? Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia takut? Ini syubhat luar biasa ya. Dan itu di mana-mana sampai ke anak-anak kita. Gitu. Maka melihat kuburan orang mati takut. Gitu. Bukan takut dia mati nanti menghadap Allah bagaimana pertanggungjawaban, bukan. Tapi takut. Jadi hantu dan seterusnya. Waliyah. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. Jawazul fi'lil qalil fi salati li hajatin wa anna budlan as-salati bil harakati la yuqayyadu bi salati harakah. Bolehnya melakukan perbuatan yang sedikit ketika salat. Boleh. Bergeser sedikit, maju sedikit, mundur sedikit, ya, menggeser sesuatu, mendorong sesuatu, ketika ada hajat, boleh. Maka tidak benar ucapan sebagian orang bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat, ini dibantah oleh beliau. Ya, dengan dalil yang pertama, mana keterangan dari Nabi? Yang kedua, yang ada keterangan justru Nabi mengatakan jika engkau sedang sholat lalu melihat ular, maka bunuhlah. Mungkinkah membunuh ular cukup 3 kali gerakan? Tentu tidak mungkin. Ya, tak tak tak. Wah, itu sakti benar ya. Sakti benar, tentu tidak. Ya, digebuk di ini, di itu, mungkin bisa 5 kali, 7 kali. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan jangan batalkan sholat. Kemudian membukakan pintu, ya. Menjawab salam dengan mengangkat tangan, ya. Syahbani mengatakan salah satu sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi yang hilang, ya. Beliau tidak mengatakan hampir hilang, ya. Kalau yang lain hampir, ini hilang sebenarnya. Apa? Apa? Memberikan salam kepada orang yang sedang sholat. Hilang ini. Hah? Antum pernah melakukan sunnah ini? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau sholat dan engkau diberi salam, angkatlah tanganmu, tangan kanan. Ya? Berarti ini menjadi sunnah Nabi. Bahwa salam itu disebarkan ke siapapun, termasuk yang sedang sholat. Luar biasa. Hari ini kita jangankan sedang sholat. Tidak ada sedang sholat, tapi kalau enggak kenal, enggak kasih salam. Itu kita kan. Jadi menyebarkan salam hari ini luar biasa. Di mana Ibnu Umar masuk pasar, tidak beli apapun, tidak menawar apapun. dan memberikan salam kepada siapapun yang dia temui. Yes. Tak termasuk ini, memberikan salam kepada orang yang sedang sholat, tapi tidak dijawab. Tidak dijawab dengan waalaikumsalam, tapi dengan mengangkat tangan. Yes. Kemudian berjalan sedikit sambil ruku. Ini ada kisah Abu Bakrah. Saya kira antum masih ingat ya. Abu Bakrah mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah ruku. Abu Bakrah tidak ingin ketinggalan, maka lari terengah-engah. Kemudian ruku sebelum sampai saf. Kemudian sambil ruku dia menuju saf. Selangkah dua langkah tentunya ya. Selesai salat, Nabi salam, para sahabat salam, Abu Bakrah ikut salam. Ya. Lalu Nabi mengatakan, Zadakallahu khirsan wa lata'u. Semoga Allah menambah semangatmu dalam meraih kebaikan, tapi jangan diulang. Ini agak menarik ini. Para ulama menempatkan hadis ini sebagai hadis sunnahnya ruku sebelum masuk saf. Gitu. Mungkin diantara kita mengatakan, bukankah Nabi sudah mengatakan jangan diulang, berarti salah. Ya, ini pemahaman para ulama yang dalam, sementara kita dangkal. Nabi melarang wala ta'ud, jangan diulang lagi, itu apanya? Lari-larinya, lari mengejar jamaah perengah-engah, ini yang dilarang. Adapun rukuk sebelum sampai saf, ini tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilakukan oleh Abu Bakrah dan sahabat yang lain. Ya, Abu Bakrah melakukan seperti ini karena tahu bahwa ini boleh, ini sunnah. Ada yang sebelumnya, hanya riwayat menyatakan Abu Bakrah. Ya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa orang yang mendapati imam sedang ruku, maka dia mendapat satu rakaat. Maka tidak sahih, bahkan dhaif sekali hadis yang mengatakan, jika engkau dapati imam sedang ruku, jangan hitung satu rakaat. Ya, karena hadis ini yang tadi lewat Imam Bukhari. Ya. Berarti hadis yang sahih yang menang, yang dhaif tidak terpakai. Ya, yang kedua. Bayanu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil khuluq alladhi shahida Allah ta'ala lahu bih. Keterangan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki husnul khuluq, akhlak yang sangat bagus. Bahkan Allah menyaksikan sebagai khuluqun 'adzim. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada dalam akhlak yang azim. Siapa yang memuji Allah Rabbul Alamin? Sudah tanggung-tanggung lagi ya. Seorang murid dipuji oleh guru luar biasa senang. Seorang ulama dipuji oleh ulama yang lain luar biasa. Ini yang memuji Allah Rabbul Alamin. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada dalam akhlak yang azim. Yang luar biasa agung mulia. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak yang mulia. Walaupun orang kafir mengatakan itu tidak beradab misalnya. Walaupun orang kafir mengatakan itu kasar. Kan ada beberapa ucapan Nabi, sunnah Nabi yang oleh orang kafir dianggap sebagai kasar, jorok. Ya. Nabi makan dengan tangan, beliau tidak mencuci tangannya sebelum dijilat. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir mungkin bilang jorok ini itu. Apapun yang dicontohkan oleh Nabi azim. Begitu. Jadi jangan kita punya patokan dulu lalu Nabi kita hukumi. Jangan. Yang punya patokan itu Nabi. Kalau dicontohkan oleh Nabi, maka itu hak, maka itu mulia. Maka tidak boleh kita malu-malu melakukannya walaupun orang kafir bilang jorok. Ya. Bahkan nanti akan sampai hadisnya ya, insyaallah ya. Dijilat atau dijilatkan luar biasa. Dijilat atau dijilatkan, ya. Sama istrinya ya atau anaknya. Ini jilat nih. Ini. Ah, ini bagiannya. ya tentu bukan temennya, ya tentu nggak mau ya temennya, ya. Anaknya, istrinya, ya. Ini macam ini dek nih, dijilat. Itu bagian dari sunnah. Yal akohu au yul ikohu, menjilatnya atau menjilatkannya. Suruh orang lain menjilat. Ini bagian dari sunnah. Kita tidak boleh memperdulikan ucapan orang-orang kufar, menghina ini sebagai sesuatu yang jorok dan seterusnya. Ini contoh kecil. Yang lainnya banyak sekali. Ini mulia, ini gagah, ini adil. Orang kafir bilang brutal. Seperti potong tangan. Siapa orang kafir yang setuju dengan, jangankan orang kafir, kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh kaum muslimin sebagiannya mengatakan hukuman badan itu primitif katanya. Ya, tokoh luar biasa, tokoh besar kaum muslimin, ya, terkena syubhat orang-orang kufar. Wajib kita katakan bahwa ini adil, ini mulia. Kenapa? Karena dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mulia, bagus, hak, besar, sopan. Karena beliau yang punya ukuran, bukan siapapun. Ya, jadi kita punya standar sendiri. Sopan itu seperti ini, mulia itu seperti ini, adil itu begitu. Jangan mengikuti standar PBB misalnya, HAM misalnya, dunia. Kita punya standar kaum muslimin. Begini nih adil nih, begini nih sopan nih, begini nih akhlak, begitu. Ya. Yang ketiga, rizqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jahil wa rafatuhu bi ummatihi wa syafaqatuhu alaihim. ولذلك ينبغي التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم بالرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب الى فهمه. Kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang jahil. Keadaan beliau, sikap beliau terhadap Abu Bakar, Umar misalnya berbeda dengan sikap beliau kepada orang-orang jahil. Seperti tadi, beliau marah besar kepada Usama bin Zaid, bahkan kepada Aisyah, bahkan kepada Umar pernah, ya. Tetapi terhadap orang-orang jahil yang baru saja masuk Islam, tidak tahu apa-apa, maka beliau lembut, ya. Bahkan terhadap pemuda yang datang kepada beliau minta izin mau berzina, subhanallah, ya. Anak muda datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, tolong izinkan aku, saya mau berzina. Luar biasa, ya. Mungkin anak muda ini terkena syubhat para pendeta dan pastor, bahwa pendeta dan pastor bisa menghalalkan yang haram asal nanti ngaku dosa, ya. Maka mengira bahwa Nabi seperti itu, ya. Cuma kalau kita, ya, yang tidak berakhlak seperti akhlak Nabi, ya, apa kamu bilang mau apa? Marah. Nabi enggak marah seperti itu. Dia malah ngajak anak muda ini berpikir agar sadar. Nabi enggak mengatakan haram. Anak muda ini sudah tahu haram. Tapi minta izin. Ya sekali ini saja, ya, mungkin sudah gimana enggak kuat gitu, ya. Nabi tidak mengatakan haram karena anak muda ini sudah tahu itu haram. Ini salah satu cara dakwah Nabi, ya, berbeda antara tullab dengan orang awam, berbeda menghadapinya, berbeda. Maka Nabi mengajak anak muda ini berpikir, kamu punya ibu, bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Kamu punya adik perempuan, bagaimana kalau adik perempuanmu dizinai orang? Kamu nanti kalau punya anak perempuan dizinai orang, mikir anak muda ini, ya, lalu dia batalkan niatnya. Ya, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahrimul kalami fi shalah, haramnya berbicara ketika salat. Dalam salat tidak boleh berbicara. Sawa'an akana li hajatin aw li ghairiha. Sama saja untuk satu hajat atau yang lain. Artinya tidak boleh ada bahasa selain bahasa Arab atau bahasa Arab yang bukan bahasa salat. Wa sawa'an akana li maslahati shalati aw ghairiha. Sama saja untuk kemaslahatan salat atau yang lain. kalau saya bicara nih maka akan lurus rapat. Enggak boleh saya bicara. Ya. Sambil sholat saya ngomong sebelah saya rapat dikit. Enggak boleh. Walaupun jadi maslahat ya kan. Tadinya tidak rapat, begitu saya ngomong mungkin saya besar di hadapan dia atau dia adik saya, anak saya, maka dia jadi rapat. Enggak boleh. Dengan ucapan tidak boleh, dengan isyarat boleh. Ya. Hanabi melakukan beberapa hal dengan isyarat. Salah satunya ketika beliau mengimami sambil duduk, karena beliau habis terjungkal dari unta bersama Sofiyah, terkilir kaki beliau, beliau duduk, para sahabat berdiri. Setahu para sahabat namanya sholat ya berdiri, Nabi gak bisa berdiri duduk. Nah, Nabi melihat dengan kelingan mata beliau, ya, ini menunjukkan bahwa Nabi sholat tidak di mihrab. Kalau Nabi sholat di mihrab tentu tidak bisa melihat dari ujung matanya ya di belakang beliau. Nah, beliau melihat bahwa para makmum di belakang beliau berdiri, maka beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau supaya para sahabat duduk. Ya, dari sini keluar hukum bahwa jika imam duduk, para makmum harus duduk. Ya, tapi ini ada pembahasan lain. Karena di akhir hayat Nabi beliau duduk, Abu Bakar berdiri dan seluruh para sahabat berdiri. Ada pembahasan yang cukup luas. Ya. Nah, jadi dengan isyarat boleh, yang tidak boleh dengan ucapan. Kemudian kalamul jahili li hajatin fis salati la yubtiluha in kana qalilan wa lam yukhrijha an kauniha salatan bi kalami. Ucapan orang yang tidak tahu karena satu hajat di dalam salat, dia tidak tahu, seperti Muawiyah tadi, dia tidak tahu baru saja masuk ke salat, maka ini tidak membatalkan salat. Oleh karena itu setelah Nabi salam, beliau tidak menyuruh kepada Muawiyah untuk mengulang salatnya, ya kan? Wahai Muawiyah, ulang lagi, enggak sah salatmu. Enggak, beliau diam saja berarti sah. Berbeda dengan siapa? Nabi pernah mengatakan, ayo sholat lagi, enggak sah tadi. Pernah? Pernah. Hadis terkenal, musti'us sholat. Hadis tentang orang yang sholatnya tidak benar, tidak ada tumaknina. Allahu Akbar. Enggak ada tumaknina, enggak ada diam. Selesai sholat, Nabi mengatakan, Salli fa'inna kalam tussalli. Sholatlah lagi, kamu belum sholat. Sholatmu tadi enggak sah. Diulang lagi, seperti itu lagi. Nabi mengatakan, sholat lagi, kamu belum sholat, enggak sah tadi. Diulang lagi, seperti itu sampai 3 kali. Lalu Nabi ajar, ini hadis yang sangat luar biasa, dan yang memenuhi sifat sholat Nabi pada kitab yang sangat bagus, bahkan terbagus menurut saya, wallahu a'lam, tentang masalah sholat, ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dan hadis tentang musti'us sholat dijadikan oleh para ulama untuk pembahasan sholat. Ya. Kemudian an-nahyu an tasmitil 'atis fi shalah. Larangan tasmir, tasmitul 'atis. Tasmitul 'atis apa? Mengucapkan yarhamukallah terhadap orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, ini dilarang. Ini dilarang. Melihat dari zahir lafaz dan juga pembahasan para imam, maka yang dilarang adalah tasmitnya. Adapun alhamdulillahnya tidak dilarang. Maka jika kita bersin ketika sholat mengucapkan alhamdulillah tidak masalah. Ya, yang masalah, yang dilarang adalah mengucapkan yarhamukallah. Ya, kenapa? Wa annahu min kalamin nas. Ini ucapan manusia, bukan ucapan sholat. Alladhi yahrumu fi sholati wa tufsadu bihi idza ata bihi 'aliman 'amidan. Dan salat bisa rusak, bisa batal dengan sebab ini apabila dilakukan dengan sengaja. terakhir, dua lagi ya. Tahrimu ityanil kuhar, haramnya mendatangi duku. Haramnya di sini bahkan terancam syirik. Ya, maka tidak ada tawar menawar dalam mendatangi dukun. Mendatangi yang dimaksud adalah untuk bertanya tadi. Maka ketika kita, ketika dukun itu jualan sesuatu, pulsa misalnya kita datang mau beli, tentu ini tidak terlarang. Ya, kita akan tidak memahami syarat dohir. Ya, oleh karena itu para imam, diantaranya Imam Nawawi, mengeluarkan Ad-Dhahiriyah sebagai kelompok ulama, ya. Karena bagi Dhahiriyah tidak ada qiyas, bagi paham Dhahiriyah tidak ada qiyas. Apa kata Nabi ya seperti itu? Tidak boleh ada qiyas. Mereka lupa bahwa Nabi sendiri yang mengajarkan qiyas. Ya. Yang terakhir, at-tiyaratu yambagi alla tamna' al-muslima min fi'lil fi'lil muqaddam 'alayhi. Tiara, tatayur, menganggap sial, ini tidak boleh menghalangi seorang muslim untuk melakukan sesuatu sebagai asbab. Ya, seperti tadi. Karena kaum muslimin beranggapan bahwa nikah di bulan suro akan mendatangkan celaka, perceraian dan seterusnya, maka ini tidak boleh diikuti. Ya, intinya dipercayai. Syukur-syukur yang terbaik menurut sunnah Nabi tadi ditabrak, dilawan untuk menunjukkan kepada kaum muslimin, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ini salah dan haram bagi kita takut, dan wajib bagi kita beriman. Kalau toh ada apa-apa, kalau toh saya mati, maka itu takdir, gitu. Bukan karena itu, ya. Kan kita tidak boleh mematikan. Saya nggak mungkin mati karena ini. Saya nggak mungkin mati setelah ini. Kan kita nggak tahu ajal kita kapan. Setelah kita melanggar larangan adat itu, 3 hari kemudian kita mati misalnya, atau celaka misalnya, maka wajib kita yakini bahwa ini takdir. Mau melanggar adat ini atau tidak, saya memang harus celaka. Sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi keberanian kita juga harus dengan modal, harus dengan ilmu. Ya. Dan wajib bagi kita untuk menolak ini. Ya, kemudian hadis terakhir 702, saya kira hadis ini sudah dibawakan oleh beliau ya. Bahkan beliau mengatakan di nomor 157. Ya. Hadis tentang apa? Wasiat yang sangat besar. Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat para sahabat menangis, meneteskan air mata dan bergetar hati mendengar wasiat Nabi. Ya, saya kira sudah dibahas oleh beliau, maka beliau tidak menurunkan fawaid. Ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you. satu lagi hadis. Kita baca lagi hadis yang pernah kita baca dulu di bab perintah menjaga sunnah. Wa'an al-Irwad ibn Sariyah. Jadi Irwad bin Sariyah, ini hadis yang sangat terkenal, hadis istirahatul ummah, hadis Irwad. Qala, dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami, sebuah nasihat yang wajilat minhal qulub, yang membuat hati bergetar. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kami bergetar mendengar nasihat Nabi. Wa dharafat minhal uyub, mata kami menangis mendengar nasihat Nabi tersebut. Dan ini bukan setiap hari, ini bukan setiap hari. Setiap kali Nabi ceramah maka sahabat pasti menangis. Tidak, tidak, sekali-sekali. Salah satunya ini. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wazakarul hadis, dan demikianlah hadis ini selanjutnya sampai akhir, yaitu di bab al-amru bil muhafadzati ala sunnah. Ya, dia mengambil tentang nasihat. Ya, dan ini sebesar-besar hadis tentang iftirakul ummah, perpecahan umat. Ya, kira antum hafal, setidaknya paham tentang hadis ini. Umat ini akan pecah menjadi 73. Ya, pertanyaan, silakan. Apakah doa dalam bahasa Indonesia pada waktu sujud adalah termasuk perkataan manusia yang dilarang pada hadis 101? Tidak, ya. Apabila diucapkan dalam hati. Kalau diucapkan dalam hati tidak masalah. Karena tentu kita sering ketika sholat kita mengatakan, ini orang gede amat, ini orang rasa amat, ya. Dalam hati tentu, tidak mungkin enggak. Pasti ya, ketika berjamaah, apalagi di Mekah, di Madinah, banyak hal-hal aneh, tentu kita akan mengatakan. Tapi dalam hati enggak masalah. Yang masalah diri sangka. Berarti dalam hati boleh. Bagaimana sop wanita itu yang terbaik, di depan apa di belakang? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa sebaik-baik sop laki-laki yang di depan, seburuk-buruk sop laki-laki di belakang, sebaik-baik sop perempuan di belakang, seburuk-buruk sop perempuan di depan. Oleh karena itu, jika wanita masuk dalam salat berjamaah, pertama kali ambil yang, apabila seorang wanita datang pertama kali, nah ini perlu diperhatikan, datang pertama kali ke masjid, maka cari sop yang paling belakang. Orang kedua di sebelahnya, orang ketiga di sebelahnya, orang keempat di sebelahnya, terus sampai penuh, itu sop paling belakang. Orang ke-20 misalnya di depannya, nah, ya tengah. Kemudian di sampingnya, kemudian di sampingnya terus. Itu apabila para wanita ini paham dari awal gitu. Tetapi jika seorang wanita masuk ke masjid, jamaah sudah berdiri, di situ ada wanita di depan, maka ikuti. Kenapa? Khafdhu dararain, mengambil mudarat yang lebih kecil. Sebab jika sudah ada barisan di depan, taruh wanita ini, sop wanita ini ada 5 sop misalnya. Sop pertama sudah terisi 10 orang. Lalu datang wanita ke sebelah sini, dia paham sunnah, dia ingin mengamalkan sunnah. Yang terbaik adalah di belakang, lalu dia ambil belakang, tentu rusak. Ini rusak kan? Ada 10 orang wanita sholat di depan, ini ada satu wanita atau dua wanita di belakang, tengah-tengah kosong, ini rusak. Oleh karena itu, jika sudah ada barisan di sop pertama, maka yang kedua, ketiga, yang selanjutnya mengikuti. Dengan kaidah akhafud dararain, memilih mudarat yang lebih kecil. Ini lebih kecil mudaratnya daripada seperti tadi. Sama dengan sop laki-laki, ada sop terakhir itu dibatasi oleh tiang. Sudah ada, ya, kita bikin baru sementara enggak paham, maka kita sendirian sementara yang lainnya di depannya, atau kita berlima di belakang, ya. Jadi kaidah akhafud dararain, mengambil mudharat yang lebih kecil, ini bisa dipakai. Bolehkah jika waktu sholat imam membaca ayat mengenai surga atau neraka, kita berdoa meminta surga dan berlindung dari neraka dengan perlahan? Yang dicontohkan oleh Nabi dalam sholat malam, ya, sholat sendiri, ya, tidak dalam sholat berjamaah. Yang dicontohkan oleh Nabi dalam sholat malam, ada sedikit perbedaan antara sholat malam dengan sholat wajib. Ya, salah satunya itu, beliau betul-betul menghayati setiap bacaan. Ketika beliau melewati ayat-ayat yang menyuruh bertasbih, beliau bertasbih. Ketika beliau melewati ayat-ayat yang menyuruh bertahmid, beliau bertahmid. Ini tidak ada ketika beliau mengimami sholat subuh misalnya, sholat isya misalnya, sholat jumat misalnya. Riwayat ini oleh Hudzaifah Ibn Abbas adalah sholat malam. Kalau saya dan keluarga saya membakar ikan jam 12 malam, malam tahun baru, tapi bukan karena niat merayakan tahun baru, bolehkah? Ah, niatnya apa tuh Pak? Kenapa enggak malam ini? Ya, kenapa enggak malam Ahad besok? Ya, kenapa mesti malam? Ya, kenapa mesti jam 12? Ya, berarti ketahuan. Ya. Kecuali antum sudah lagi asik-asik berkali-kali, ya, tiba-tiba antum ingat, oh iya ya, ini malam tahun baru, tentu, ya, antum sudah tahu atau sudah menjanjikan nanti kumpul di sini, ya, ya, ya. Maka jangan berbuat apa-apa, ya, sudah malam tahun baru yang terbaik itu, dan jangan muhasabah segala macam. Ini lari dari tasabbuh menuju bid'ah. Dia lari dari tasabbuh, tidak ingin mengikuti kebiasaan orang kafir, niat terompet segala macam. Tetapi qiyamul lail muhasabah bid'ah, menentukan waktu. Ya, sama-sama buruk, sama-sama maksiat. Yang terbaik tidak melakukan apa-apa. Ketika seorang suami semasa hidupnya memberikan sebagian kekayaannya kepada istrinya, apakah kekayaan tersebut menjadi milik mutlak istrinya? Iya. Karena suami tidak boleh mengambil kembali harta yang telah dia berikan pada istri. Berbeda orang tua terhadap anak. Kalau itu hadiah, boleh diambil lagi. Adapun suami terhadap istri dan sebaliknya, tidak. Teman terhadap teman, tidak. Orang yang mengambil kembali pemberian yang sudah dia berikan, seperti apa kata Nabi? Seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Tentu menjijikkan ini. Perbuatan haram mengambil kembali. Ya, suami tidak boleh mengambil kembali. Berarti itu mutlak milik istrinya. Kalau suami meninggal, apakah kekayaan tersebut harus juga dibagikan sebagai harta waris? Jawab, tidak. Karena itu bukan harta suami, harta istri. Ketika suami meninggal, yang dibagi sebagai harta waris adalah harta suaminya, harta istrinya tidak. Ketika istri meninggal, maka yang dibagi waris harta istrinya, harta suami tidak. Bagaimana sikap sifat menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat? Tidak selalu ke atas, tidak selalu ke bawah. Ini nasihat Syalbani kepada Abu Ishaq Al-Khuwairi. Ketika Abu Ishaq terlalu ke atas, terlalu ke bawah, ya. Jadi Syalbani mengatakan ini bukan tahri, ya. Ini ar-raf'u ar-raf'u ar-raf'u ar-raf'u, diangkat, diturunkan, diangkat, diturunkan, ya. Tetapi tahri kul usbu, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Ya, ini nasihat beliau kepada Abu Ishaq. Bolehkah kita menghadiri pengajian rutin yang diadakan oleh kelompok aliran jamaah sesat? Ya, enggak boleh lah. Maksudnya kita jangan sesat. Apa? Ya. Yang berinisial L, ya, LDI kali ya. Karena kita dipaksa orang tua yang sangat fanatik. Bolehkah sekedar pura-pura ikut hadir karena takut dimarahi orang tua dan takut durhaka? Tentang durhaka tidak. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk. Siapapun makhluk itu kalau dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Walaupun makhluk itu adalah ibunya, manusia yang sangat besar bagi dirinya, sangat berjasa bagi dirinya, tidak boleh ditaati kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, kemudian tentang pura-pura ini, kira-kira dia akan terkena syubhat apa tidak? Saya kira kecil kemungkinan dia tidak terkena syubhat. Maka yang terbaik bagaimana caranya untuk tidak duduk di sini? Ya. Kecuali dia tidak bisa memilih. Mungkin. Kalau bisa memilih, dia harus menjauhi syubhat ini, aliran sesat ini. Ya, walaupun putus dengan keluarga, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas membuat ibunya sedih bukan baik. Ya, tapi tidak dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas demi keyakinan Allah. Ya, itu juga yang lain. Ya, barangkali hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.